itu adalah kalimat yang sekarang posisinya nanti akan diletakkan di posisi mudhafun ilaih, yang pada asal teorinya harus kasroh, tapi karena man ini kalimat yang tidak dapat diubah kepada kasroh, maka tetap dalam keadaannya. Ya, baik. Iqra' Aba Syaddad, latihan ketujuh. Iqra' al-mithal. Enggak ada kalimat Muhammadun. Ada enggak? Oh, 8 apa? Nah, iqra' Iqra'il mithala. Iqra'il mithala. Nah. Al-atiya summa kawil. Nah. Asilatan mislahu mushiran. Mushiran ila suri. Ila suwari. Ila suwari taliyati. Nah, suar. Ya, itu dibaca suar. Kalau dibaca asur, apa? Asur, asur yang nanti ditiup oleh malaikat malaikat siapa? Nah, itu asur. Kalau asuar, ini jamak dari suratun, ya, asuaru, suratun. Nah, ini surah. Suratul kitab, suratul qalam, suratul apa ini? Masjid. Apa rumah? Suratul masjid. Ya. Ini suratul qamis, suratul sarir. Ini sur, surah. Semuanya disebut suar. Ya. Iqra al-mithala al-atiya. Thumma kawin as'ilatan mithlahu mushiran ila suwarit taliyati. Artinya apa? Kemudian kawinkan, ya. Kawin di sini buatlah. Membuatlah pertanyaan, ya. Semisal contoh, semisalnya, semisal al-mithal al-atiya dari mushiron dengan menunjuk kepada gambar. Oh, gambar. Dengan menunjuk pada gambar di sebelahnya. Nah, gambar berikut ini. At-taliyata sama dengan al-atiyata atau al-atiya. As-suwar bukan surat. Kalau di sini bisa diartikan surat, ya, seperti dalam pelajaran durus muhimmah di situ ada suwar, kisarus suwar. Ada kisor aswar, kisor suar. Nah, kalau suar di sini maksudnya adalah suar sin, ya, harusnya. Kalau suar yang surat di sini sin, suratun. Kalau dengan sod, suratun itu gambar. Kalau dengan sin, surah. Surat Al-Falaq, Suratul Nas, Suratul Ikhlas. Bahasa apa bentuknya? Suar. Ya, bentuk jamaknya suar. Kalau su dengan sod, suar. Di sini surah. Suratun gambar. Nah, baca contohnya. Kitabu man hadha. Nah, di sebelahnya musyiran ila surah. As-surah suratul kitab, ya. Sehingga kita bikin pertanyaan kitabu man hadha. Artinya apa kitabu man hadha? Kitab siapa ini? Nah,

adarrajatu anasin halihi. Ya. Apakah ini sepeda Anas? Apakah ini sepedanya Anas? Ya. La halihi darrajatu Ammarin. Ini adalah bukan. Ini ini sepeda Ammar. Ya. Hadihi jadi datu. Ini baru. Ini adalah baru. Wadarrajatu Anasin. Anasin. Anasin qadimatun. Dan sepeda Anas lama. Ya. Hadihi sa'atu Aliin. Ini adalah jam tangan Ali. Dia jamilatun jaj. Dia sangat bagus. Sangat bagus sekali. Hadihi mil'aqatu wa hadihi hidrun. Ini adalah sendok. Mil'aqatu sendok. Sendok dan ini adalah hidrun. Apa? Kuali. Kuali. Ini adalah sendok dan ini adalah kuali. Al-mil'aqatu fil qidrun. Fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok di dalam kuali. Hadihi baqaratul fallahi. Hadihi. Hadihi baqaratul fallahi. Iya. Ini adalah sapi yang baqaratul fallah. Al-fallah petani. Oh, ini adalah sapi betina seorang petani. Iya. Hada anfun. Anfun. Hada anfun. Wahada tamun. Ini adalah hidung. Iya. Dan ini adalah mulut. Iya. Hadihi udunun. Wahadihi ainun. Ini adalah telinga. Mm-hmm. Dan ini adalah mata. Wahadihi yadun. Wahadihi rijalun. Ini adalah tangan. Dan ini adalah kaki. Nah. Bisa diikuti mas? Dan yang lain? Ya. Baik, nanti kita lanjut pada latihan ya. Nah, sebelumnya yang bisa dihafal coba dihafal, nanti kita akan praktekkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya insyaallah untuk pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.